أخبرني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك أن خبيب ابن عبد الرحمن أن حفص بن عاصم أن أبي سعيد الخدري أو أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله، وقال: ورجل معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب yang ke-31 babun fadlu ikhfa'is sadaqah. Bab keutamaan menyembunyikan sedekah. Ini hukum asal dalam sedekah itu memberi secara sembunyi-sembunyi. Tidak terang-terangan, tidak diiklankan. Berbeda dengan zakat. Zakat terang-terangan. Tu'khudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari yang kaya, diberikan kepada yang miskinnya. Wakaf perlu dipersaksikan. Adapun sedekah adalah diberikan dengan secara sembunyi-sembunyi. Hadis yang dicantumkan di dalam bab ini dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi يوم لا ظل إلا ظله. تجوه golongan Allah akan menaungi mereka di dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-Imamul Adil, imam yang adil. Syabun nasha'a bi'ibadatillahi azza wa jal. Golongan yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah. ورجل قلبه معلق في المساجد. Yang ketiga, seorang yang hatinya tergantung di masjid. Yang keempat, ورجلان تحابا في الله istama'alaihi wa tafarraqa alaihi. dua orang yang saling menyayangi, mengasihi atau mencintai. Fillah, di dalam Allah. Keduanya berkumpul atas Allah, berpisah atas Allah. Warajulun da'atuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Yang kelima, seseorang diajak oleh seorang perempuan yang perempuan itu yang memiliki kedudukan atau kemuliaan dan memiliki kecantikan, yakni wanita yang cantik yang memiliki kedudukan mengajaknya untuk berzina. Faqala inni akhafu Allah azza wa jalla. Lalu pemuda ini ketika diajak, dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, seseorang bersedekah dengan sebuah sedekah, lantas dia sembunyikan sedekah itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seseorang mengingat Allah dalam kesendirian, maka kedua matanya pun melelehkan air mata, menangis. Dalam riwayat yang lain, warajulun mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Ini seorang yang tergantung dengan masjid. Apabila keluar dari masjid sampai dia kembali ke masjid lagi. Ini adalah tujuh dari golongan yang sudah kita dengar hadisnya dan terjemahannya. Imam Nawawi dia mengatakan, qauluhu sab'atun yudhilluhu Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah lindungi mereka atau naungi mereka di dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Walal qadhi idhafatu adh-dhilli ila Allah idhafatu mulkin. Penyandaran naungan adh-dhill itu bayang, naungan atau bayangan kepada Allah itu adalah penyandaran kepemilikan. Wa kullu dhillin fa huwa lillah. Setiap naungan atau bayangan itu milik Allah. Wa milkuhu wa khalquhu wa sultanuhu. Kepemilikannya itu ciptaannya dan kekuasaannya. Wal muradu huna, maksud dari sini bayangan itu adalah dhillul arsh, bayangan arsh atau naungan arsh. Hal ini kama jaa fi haditsin akhar mubayyanan atau mubayyinan. Sebagaimana datang pada hadis lain yang dijelaskan bahwa di bawah naungan Allah, maksudnya di bawah naungan arsy, arsy Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu yaumal qiyamah idza qama an-nas li rabbil alamin. Maksud ya, yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, atau dalam riwayat yang lain dikatakan yaumul qiyamah, maksud dari hari kiamat itu adalah apabila manusia berdiri menghadap kepada Allah, yakni maksudnya adalah di padang mahsyar. Wadadat minhum asy-syamsu ishtadda 'alaihimul harruha. Matahari dekat dengan mereka, panasnya bersangatan. Wa akhadhamul 'araqu wa la dhilla hunaka li syai'in illa lil 'arsy. Maka mereka mulai berkeringat. Ini orang di padang mahsyar, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Semuanya padang yang sangat luas. Manusia semuanya setelah dibangkitkan dari kuburannya. Lalu matahari dekat. Kalau sekarang aja kita sudah di bawah cahaya matahari sudah berkeringat. Apalagi nanti. Dari kepala ini 1 mil, dalam lewat yang lain dikatakan 2 mil. Panasnya bersangatan. Wala dhilla li syai' hunaka li syai' illa li 'arsy. Tidak ada naungan atau tidak ada bayangan yang bayangan melindungi di sana nanti itu kecuali hanya bayangan 'arsy. Bayangan pelindung, ya. Kalau kita misalkan matahari, terus ada pohon, ya, di bawah pohon itu ada bayangan yang melindungi. Nanti di akhirat tidak ada kecuali hanya untuk arsy, arsy yang ada. Maka kondisi manusia pada saat itu sesuai dengan amalannya di dunia. Berkeringat, ada yang sampai mata kaki, ada sampai ke betis, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke dada, ada sampai ke lehernya, ada sampai ke telinganya. Dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibati wa banih, dari istri dan anak-anaknya. Kenapa lari? Ikullim bri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena masing-masing pada hari itu punya kesibukan masing-masing. Dia ngurus dirinya masing-masing. Kalau kita sekarang misalkan orang pergi ke pasar rame atau di halaman terbuka ramai, masih ada sekelompok berbicara, tapi nanti enggak bisa. Dari istri dan anak, bapak dan ibu, masing-masing sibuk dengan dirinya, ngurus dirinya masing-masing. Di akhirat itu ada dua kondisi di mana seseorang saling berlepas diri dari yang lain. Karena pada saat itu yang terbayang bagi dia hanya memikirkan urusan dia sendiri. Yang pertama di padang mahsyar, ya, Yang kedua, pada saat meniti sirat. Pada saat meniti sirat, dia akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Sebab kalau dia jatuh dari sirat, dia akan jatuh dalam api neraka. Nah, di padang mahsyar ini kondisinya masing-masing, panas yang sangat panas, keringat yang begitu banyak. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa keringat itu kedepannya, panjang keringatnya 70 hasta ke depan, 70 hasta belakang, 70 hasta di samping kanan dan kiri. Seakan-akan seperti orang berada di tengah-tengah kolam renang. Ya. Jadi orang yang akan mendapatkan naungan pada saat itu hanya adalah orang yang tujuh orang ini. Terlindung dia. Kalau kita misalkan jalan dalam terik matahari, terus ada awan menutup matahari, senang sekali kita. Kenapa? Ternaungi. Maka tujuh golongan inilah yang akan mendapatkan naungan dari naungan arsy. Waqad yuradu bihi huna dhillul jannah. Ada yang dimaksudkan di sini adalah naungan surga. Wa huwa na'imuha wal kaunu fiha, yaitu kenikmatannya dan keberadaan di dalamnya. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, kami masukkan mereka ke dalam surga. Siapa mereka yang tujuh itu? Yang pertama al-imamu adil. Imam al-adil. Apa maksudnya imam di sini? Huwa kullu man ilaihi nazara, kullu man ilaihi nazarun fi syai'in min masalihil muslimin. Imam yang dimaksud di sini setiap orang yang pandangan terhadap segala kemaslahatan kaum muslimin kembali kepada dia. Ya, maksudnya adalah wewenang kemaslahatan kaum muslimin kembali kepada dia. Minal wulati wal hukami, dari pemimpin-pemimpin, dari hakim-hakim atau penguasa-penguasa. Maka itu namanya imam. Kenapa ini yang pertama disebutkan? Wa bada'a bihi li katsarati masalihihi wa umumi naf'ihi. Dia adalah yang pertama yang akan mendapatkan naungan, yang disebutkan dari orang-orang yang mendapatkan naungan karena kemaslahatan yang begitu banyak, manfaatnya yang begitu umum. Al-adil yaitu adil, wada'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Dalam naskah yang lain ada mengatakan al-imam al-adil. Imam al-adil, tidak adil. Kalau al-adil adalah salih. Adil maknanya adalah adalah, huwa istiqamatun fid din, yaitu orang yang soleh, imam, penguasa yang soleh. Dan penguasa yang soleh ini akan menjadikan dia menguasa atau memerintah dengan adil. Kedua-duanya adalah sahih dalam riwayatnya. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Pemuda, seorang pemuda, nasya'a, tumbuh besar. Bi'ibadatillah. Dalam riwayat yang lain, fi'ibadatillah. Fi di dalam. Yani tumbuh besar di dalam beribadah kepada Allah. Dalam riwayat ini katakan bi ibadatillah, di dengan ibadah Allah. Maka di sini dikatakan oleh Imam Nawawi kedua-dua riwayatnya benar, fi ibadatillah dan bi ibadatillah. Apa makna bi ibadatillah? Makna riwayatil ba nasya'a mutalabbisan lil ibadah musahiban laha au multasiqan biha, yakni pemuda yang tumbuh mutalabbisan, yang selalu beribadah kepada Allah, musahiban, selalu bersahabat dengan ibadah gitu, multasiqan, lengket ibadah itu dengannya. Jadi betul-betul pemuda berarti mulai dia akhir baligh. Pemuda itu mulai dari akhir baligh. Sampai kapan? Ada di antara ulama mengatakan umur sampai 40 tahun. Itu namanya syabab. Syab. Dari umur baligh sampai 40 tahun itu ada umur produktif. Ya. Dan pada umur ini juga godaan tinggi. Tumuh. Angan-angan dan cita-cita yang banyak. Nah, disinilah tantangan pemuda dalam beribadah. Nah, jadi kalau kita lihat, mulai dia baru baligh, dia sudah tumbuh dengan ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah berarti enggak sempat, subhanallah, enggak sempat dia bermaksiat gitu ya. Dari kondisi dia suci, belum dihitung, kemudian dia baligh, kemudian setelah dia baligh dia menyibukkan dirinya selalu beribadah kepada Allah. Nah, di sini kita lihat subhanallah, dan ini perlu kita ingatkan kepada anak-anak kita. Ya, apalagi anak-anak kita yang sudah masuk ke pondok pesantren. Bisikan ke telinganya, sampaikan kepada dia, Anda ini jauh lebih baik daripada saya. Kamu lebih baik daripada ayah dan abi. Kenapa? Kamu tumbuh, masuk pondok belum baligh, mungkin balighnya baru naik kelas 2, tapi di dalam lingkungan yang terjaga, menghafal Al-Quran, ibadah, subhanallah. Dan ini perlu diingatkan kepada mereka. Nah, ingatkan dalam hadis ini supaya dia merasa bangga dalam keadaan yang baik, sehingga dia bisa jaga. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang hatinya tergantung di masjid. Imam Nawawi mengatakan hakadha huwa fil nusakh kulliha fil masajid. Yaitu fil masjid. Wa fi ghairi hadhihi riwayah, di selain dari riwayat ini, bil masajid, tergantung di masjid atau dengan masjid. Kalau tadi di dalam masjid, ini bergantung dengan masjid. ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ معلق في المساجد، وفي بعضها متعلق بالتاء. di sini muallaq, ada lagi muta'alliq. Wakilahuma sahih, keduanya benar. Makna, maknanya syadidul hubbi laha wal mulazamatu lil jama'ati fiha. Apa yang dimaksud dengan hatinya itu terkait dengan masjid, yaitu bersangatan cintanya dengan masjid dan mulazamah kontinuenya, konsistennya dia, ya, mulazamah itu ngikut terus dengan jamaah di dalam masjid. Nah, di sini maknanya adalah datang sholat sudah ngingat dia, ini mau ke masjid, mau ke masjid. Betul-betul dia cinta datang ke masjid, sholat ke masjid. Walaysa manahu dawamul qu'udi fil masjid, bukan artinya selalu duduk di masjid, enggak keluar-keluar, enggak. Idza qudiyatus shalah fantashir fil ard wabtaghu min fadlillah, apabila telah mengerjakan sholat ditegakkan, bertebaran di permukaan bumi, cari rezeki Allah. Ya? Tapi maksud datang waktu sholat, datang ke masjid. Setiap datang waktu sholat, datang ke masjid. Cinta dia dengan masjid. Ya? Ya, ini selalu dia sholat berjamaah di masjid. Ini kadang-kadang nunggu, kok belum azan juga nih, kok belum azan. Atau sudah 5 menit sebelumnya dia sudah dahulu datang ke masjid. Ini kenapa dia datang? Karena cintanya ke masjid. Ya, tapi bukan maksudnya selalu duduk-duduk masjid. Ya, rasaki Allah yang nangguang, nanti ada aja orang mau datang. Enak duduk selalu di masjid. Nah, bukan itu. Bukan itu maksudnya. Dimanapun dia, ketika datang waktu sholat, panggilan, datang dia ke masjid. Warujulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Fillah, di dalam Allah. Di dalam ketaatan kepada Allah. Keduanya berkumpul atau berpisahkan Allah. Maknanya ijtama'a ala hubbillah wa tafarraqa ala hubbillah, ay kana sababu ijtima'ihima hubbullah. Nah, ini dia makna fillah itu apa. Mereka berkumpul atau berpisah atas cinta kepada Allah. Orang kan misalkan ambo cinta kangku, cinta karena Allah. Apa makna cinta karena Allah? Ya. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awsaqu ural iman," tadi iman yang paling kuat itu, "al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Cinta di dalam Allah, benci di dalam Allah. Maksudnya apa? Cinta di dalam mencintai Allah, membenci di dalam mencintai Allah. Kita benci karena kepada seseorang karena dia tidak mencintai Allah. Dia tidak taat kepada Allah walaupun dia adalah karyaan nawa. Dusana kontan. Ya? Tapi karena dia tidak cinta kepada Allah, maka kita tidak mencintai dia. Nah, di sini disebutkan makna istama'a ala hubbillah wa tafarqa ala hubbi ala hubbillah, berkumpul atas cinta kepada Allah, berpisah karena atas cinta kepada Allah, ai kana sababu ijtima'uhuma ijtima'ihima hubbullah, bahwa sebab berkumpulnya mereka adalah cinta kepada Allah. Wastamarra ala dhalik, mereka keduanya berada di atas itu terus. Hatta tafarraqa min majlisihima, sampai mereka berpisah dari majlis mereka. Wahuma sadiqani fi hubbi kulli wahidin minhuma sahibahu lillahi hal ijtima'ihima wa tafarraqihima. Kedua-duanya jujur, benar-benar jujur nih. Masing-masing mencintai saudaranya karena memang karena cinta kepada Allah. Selama dia ngumpul sampai dia berpisah. Ya? Masih dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadits, dalam hadis ini terdapat faedah al-hasu 'ala at-tahabu al-hasu 'ala tahabbi fillahi wa bayani 'azami fadlihi. Hadis ini mendorong kita untuk saling mencintai di dalam Allah, yakni mencintakan Allah. Dan hadis ini terdapat ya penjelasan atau keterangan keutamaan agungnya atau besarnya keutamaan mencintai Allah. Wa huwa minal muhimmat, dia adalah bagian dari perkara-perkara yang penting. Fa innal hubba fillah wal bughdha fillah minal iman. Karena cinta karena Allah, benci karena Allah, itu adalah bagian dari keimanan. Wa huwa bihamdillahi katsir yuwaffaq lahu aktsarun nas aw man wufiqa lah. Dan alhamdulillah ini adalah banyak manusia yang diberikan taufik untuk itu. Di antara ulama mengatakan di antara tanda-tanda cinta karena Allah apa berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, di antaranya adalah orang-orang yang menghadiri sholat berjamaah. Apa yang mendorongnya dia berkumpul di masjid? Adalah cinta karena Allah. Di dalam masjid dia dalam keadaan seperti itu, kemudian dia berpisah dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kelima. Wa rajulun da'atum ra'atun dhatun mansibin wa jamalin. Faqal inni akhafu Allah. Seorang diajak oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan cantik. Lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Qala qadi yuhtamal qawluhu akhafu Allah bil lisan. Maka boleh jadi dia mengatakan inni akhafu Allah, dia ucapkan dengan lisannya. Dia katakan saya takut kepada Allah. Wa yahtamal qawlu fi qalbihi wa yazjiru nafsah. Maka boleh jadi ini diucapkannya dalam hatinya untuk menghalangi nafsunya, ya, sehingga tidak mengikuti ajakan perempuan cantik, ya, perempuan punya kedudukan. Wa khassa dzatu mansibin, khassa dzata mansibin wa jamalin likathrati ar-raghabati fiha wa usr husuliha. Kenapa disebutkan di sini perempuan yang punya kedudukan, yang punya kecantikan? Karena wanita yang seperti itu sangat disukai. Ya. Laki-laki yang normal suka dengan wanita cantik, digoda oleh wanita cantik, punya kedudukan lagi, ya, dan dia punya kedudukan cantik itu susah carinya. Enak, dia cantik tapi nggak punya kedudukan, atau punya kedudukan tapi nggak cantik, atau nggak punya kedua-duanya, ya, yang kedua-duanya ini dikumpulkan susah, ya, wa usru husuliha, susah carinya. Wahya jami'atun lil mansibi wal jamal la siyama wahya da'iyatun lina ila nafsiha talibatun lidzalika, ya. Apalagi di sini wanita ini menggabungkan dua kedudukan. Kedudukan terhormatnya kemudian kecantikannya. Ya, apalagi dia lagi mengajak. Ya, biasanya dua wanita yang sifatnya seperti ini malah laki-laki yang menggoda gitu ya. Sekarang dia yang menggoda laki-laki. Dia yang pengen. Ya. Sehingga waqad aghnat an mashaqat tawassuli ila murawidi ula murawidatin wa nahwiha. Jadi enggak perlu lagi untuk berusaha untuk menggodanya. Ya, enggak perlu usaha. Kalau misalkan dia tidak mau, laki-laki berupaya menggoda, merayu kan gitu. Sekarang dia ditantang oleh seorang perempuan yang memiliki kayak gitu, ya. Maka orang-orang yang lemah imannya mungkin ya jatuh. Ya, sebagaimana godaan kepada Nabi Yusuf. Ya, diajak. Tapi dia tidak mau. Fasabru anha li khaufillahi ta'ala, maka bersabar menghadapinya, bersabar menjauhinya. Bukan bersabar untuk mendekatinya, bersabar dalam menjauhinya. Ini godaan nih, maksiat. Karena takut kepada Allah. Waqad da'at ila nafsiha ma'a jam'iha al-mansibi wal jamal min akmali maratib wa a'zami ta'at. Ya. Dan sungguh perempuan tadi sudah mengajak kepada dirinya. Tambah lagi posisi dia punya kedudukan, punya kecantikan, dan ini adalah tingkat kesempurnaan. Dalam menjauhi ini adalah bentuk dari tingkat kesempurnaan ketaatan kepada Allah. Enggak mau dia. Farattaballahu ta'ala 'alaihi an yadhillahu fi dhillihi, maka Allah berikan kepada dia ya hadiah, yaitu dinaungi ya pada naungan, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Zat mansib ay zat hisb wan nasab asy-syarif, kedudukan. Yani maksudnya dia memiliki kehormatan, berdarah biru. Ya, kata orang. Dia punya kedudukan, orang yang terhormat. Bukan dari keluarga ecek-ecek, enggak. Tapi dia keluarga yang terpandang, ya, terhormat. Makna da'atu ay da'atu ila zina biha, maksud dengan memanggilnya atau itu mengajak berzina dengannya. Hadha huwa sawab fi makna, inilah makna yang benar. Wa dzakar qadhi fi ihtimalain ashahuma hadha, disebutkan oleh Qadhi Iyad ada dua kemungkinan makna yang benarnya ini, yakni perempuan yang memiliki kedudukan yang tinggi, yakni keturunan yang terhormat, kemudian dia cantik, mengajak berzina, lalu dia katakan saya tidak mau, ini akhafullah. Makna yang kedua katanya ihtama anna da'an linikahiha, makna yang kedua diajak untuk menikah dengannya, ya, wanita cantik punya kedudukan terhormat, mengajak nikah, ya nikah saya misalkan gitu ya, nawarin diri dia. فخاف العجز عن قيام بحقها, tapi khawatir tidak mampu memberikan haknya. Ya, laki-laki tadi cele-cele ukur bayang-bayangnya, iku orang kayo, awak miskin mbak, rumah tidak bisa gihar kan? Kalau gini ya sudah, saya enggak mau. Ya kira? Aw annal khawfa min Allah syughlahu an ladzatid dunya wa syahwatiha, atau dia katakan takut kepada Allah kalau terlengah, kalau nikah dengan dia ya kelezatan dunianya dan yang lainnya. Tapi makna yang pertama itu adalah benar. Ya. Karena kalau menikahi wanita cantik itu adalah tungkahul mar'ah lil arba'. Wanita itu dinikahi disebabkan oleh empat faktor. Ya, limalia, wali jamalia, wali hasabiha, wali diniha, farfadzidati din terbat yadak. Karena hartanya, karena dia kaya, dinikahi. Ada motivasi laki-laki menikahi seseorang karena dia kaya, atau karena dia cantik, atau karena keturunannya, atau karena agamanya. Ada empat faktor. Ya. Kalau terkumpul pada seorang perempuan, ya masya Allah. Kata orang kalau belum mati jangan dikuburin katanya. Ya. Nah jadi mana yang empat ini yang paling bagus, penyebab faktor penggerak kita untuk menikah seorang perempuan adalah agama. Inilah yang abadi. Kalau seadanya harta, banyak hartanya tapi lidahnya tajam, ya, menyakiti hati. Hartanya habis, lidah tajam tetap ada. Kalau dia cantik, habis cantiknya, lidah tajamnya masih ada. Ya. Kalau seandainya kedudukan keturunannya juga tidak mempengaruhi. Ya. Tapi agama inilah yang mempengaruhi. Taib. Kemudian warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Dalam riwayat yang lain dibalik, hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Ya, terjadi perbedaan ada riwayat. Was sahih, yang sahih al-ma'ruf, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, itu juga ada riwayat dari Imam Bukhari. Qala qadhi wa yushbihu ayyaku Taib. Maknanya wa fi hadzal hadis fadlu sadaqatis sirr. Fadlu sadaqatis sirr. Keutamaan bersedekah sembunyi-sembunyi. Qala al-ulama wa hadha fi sadaqati tatawwu'. Ini adalah sedekah sunat, sedekah-sedekah biasa. Fasirru fiha afdal li'annahu aqrabu ila al-ikhlas wa ab'adu min ar-riya'. Karena sedekah tatawwu' ini memberikan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, lebih afdal karena lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih jauh daripada riya. Wa amma zakatul wajibah, sebagaimana kita jelaskan tadi. Adapun zakat yang wajib nih, atau sedekah wajib, fa i'lanuha afdal, mengiklannya afdal. Ya. وهكذا حكم الصلاة حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل. Begitu juga solat, solat wajib, mengiklankan solat wajib itu afdal. Ya. وإصرار نوافلها أفضل, menyembunyikan solat-solat sunat itu yang afdal. Maka solat sunat itu dilakukan di rumah, solat wajib di masjid. Ya. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Sebaik salat seorang adalah di rumahnya, salat yang di rumah kecuali salat fardu. Salat fardu berarti iklan, nampak orang berangkat Jangan kita terlena oleh godaan syaitan. Apa godaan syaitan? Angku acok pergi ke masjid, nampak ada orang, angku siap. Tak usahlah, di rumah sahaja masjid solat. Itu godaan syaitan itu. Ya. Nah, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, qala ulama wa dzakara al-yamin wasyimal, disebutkan di sini tangan kanan, tangan kiri, mubalaghatun fil ikhwa wal istitar bis sadaqah. Ini adalah bentuk yang betul-betul bersangatan persembunyiannya gitu loh. Ya, betul-betul disembunyikan. Wa dharabul mathal bihima liqurb al-yamini min asy-syimal mulazimatuha laha. Yani diberikan perumpamaan antara yang kanan dan kiri karena memang berdekatan dan selalu ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ya. Wa ma'nahu law qaddarta law qadirat shimalu rajulan, kalau seandainya tangan kiri ini adalah seseorang mutayaqqidan lam, dan yang seorang yang sedang terbangun, lama alim sadaqat al-yamin, dia tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, lima balaghatihi fil ikhfa, karena betul-betul yang tangan kanan ini menyembunyikannya. Artinya kalau dia anggaplah yang tangan kiri ini adalah laki-laki yang melek gitu, dia tidak tahu apa yang diberikan oleh yang kanan karena betul-betul dia sembunyikan. Ini bukan berarti ada orang memberikan sedekah tangan kanan, tangan kirinya ditaruh di belakang. Itu salah. Suami istri, suami bersedekah, istri tak tahu. Ya, maka jangan selalu istri, suami lapor ke istri terus. Apalagi kalau seandainya semua uangnya kasih kepada istri. Ya, dek, abang mau sedekah minta piti dulu. Enggak, kasih dia hak dia, nafkah dia. Kita punya harta untuk kita bersedekah karena masing-masing kita punya amalan masing-masing. Ya. Wa naqala al-qadhi an ba'dhim anna al-murada min an yamini wa shimali min an-nas. Ada yang mengatakan bahwasanya maksud dengan kanan dan kiri adalah orang-orang yang ada di kiri kanannya. Tapi yang benar itu adalah yang awal. Yani betul-betul dia sembunyikan, berusaha dia sembunyikan. Nah, maka di sini ada sir. Kita tadi sebutkan bersedekah sembunyi-sembunyi, zakat terang-terang. Makanya tidak boleh hutang dijadikan sebagai zakat. Atau piutang dijadikan sebagai zakat. Misalkan ada orang punya hutang dengan kita. Sudah lama enggak bayar. Sedang, ayolah, enggak usahlah bayar. Itu zakat ambo tahun iko. Enggak. Ya, karena tidak ada pemberian terang-terangan. Tapi kalau itu disedekahkan boleh. Ya, wa antasaddaqu khair lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surat Ali Imran. Ya. Kalau seandainya ya, dia tidak mampu, maka ditunggu sampai dia ya, sampai dia punya kelapangan. Tapi kalau bersedekah, maka itu lebih baik. Utang tadi lah sudah dianggap sedekah, sudah dianggap lunas sajalah. Nah, ya itu sedekah, boleh. Tapi kalau dijadikan zakat, tidak. Karena zakat itu ada harus terang-terang. Ada yang mengambil, ada yang diambil. Atau ada yang memberi, ada yang menerima. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seorang mengingat Allah dalam kesendiriannya. Ini yang susah kadang-kadang. Ya. Menangis sendiri susah. Kalau nangis rame-rame gampang. Maka jangan kita terpesona, wih, pengajiannya hebat. Hah? Sama sajinya orang menangis adalah tiyo lampu dimatian tu dipancang-pancang ditangi. Ya nak? suaro gema suaronyo di anuan, kemudian ada yang memancang maisa dipancang cie, seluruhnya orang menangis. Ya, kalau ada yang mengibaratkan seperti orang yang di atas bus, berapa di atas bus, taruhlah 45 orang, busnya jalan lancar aja, tidak ada yang menstop. Satu orang bilang, Pak sopir berhenti sebentar, apa, ambo KWC, seluruhnya akan turun. Ya, tapi kalau tidak ada yang turun, tidak ada yang akan ke WC, gitu kan? Nah, miriplah kayak gitu. Kalau nangis bersama gampang, tapi nangis sendiri ini susah. Ya, susah. Nah, ini dia nangis, dia ingat kepada Allah dalam kesendiriannya pada malam hari. Fafadat aina, lalu dia menangis. Fafihi fadilatul buka min khasyatillah. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan menangis disebabkan karena takut kepada Allah. Wa fadlu ta'ati sirri likamalil ikhlas biha, dan keutamaan melaksanakan ketaatan secara rahasia, yakni sendiri-sendiri. Zikir itu adalah ketaatan. Ya. Kenapa utama menyembunyikan ketaatan itu? Likamalil ikhlas fiha, karena kesempurnaan keikhlasan. Apa makna keikhlasan? Bukan senang hati. Keikhlasan itu maknanya adalah murninya itu milik Allah. Ada orang bangun malam berat hatinya, selimut atau sholat. Akhirnya yalah dipasoselah solat malam koha, ikhlas atau tidak? Ya, kalau dia bersolat karena Allah, tapi bari hatinya ikhlas. Tapi ada yang senang, sangat senang. Jam 2 bangun nih, solat wudunya dengan senang hati, pakai selfie hidup ceks, kirim. Enaknya berkhuluah dengan Allah. Senang hati dia. Ada ikhlas enggak tuh? Enggak ada ikhlasnya. Kenapa? Dia mengiklankan amalannya supaya dipuji oleh orang. Jadi ikhlas itu dalam bahasa Indonesia memang kesukaan hati. Itu dalam bahasa Indonesia. Ambun dah ikhlas magih. Aduh. Tapi ikhlas dalam bahasa Arab adalah murni. Ibadah kita itu murni hanya untuk Allah semata. Itu namanya ikhlas. Makanya sedekah yang terbaik itu apa? Nanti akan kita pelajari. Ya, sedekah yang terbaik itu hadis setelah ini nih, afdhalus sadaqah. Sedekah yang terbaik kita memberi dalam keadaan sehat, dalam keadaan sadang-sadang manih piti itu gitulah. Sedang syahih, rakus, pengen kaya, takut miskin. Kira-kira ngasih uang pada saat itu lancar gak? Gak lancar, berpikir. Barek hatinya. Tapi berat hati ini dikalahkan dia. Makanya mujahadah itu, yang pertama adalah mujahadah itu nafs. Yaitu melawan hawa nafsu. Itu yang pertama, yang jihad. Mujahadah kita harus bersabar dalam masalah ini. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dapat kita ambil pelajaran. Ini ada pertanyaan, ya. Pertanyaan dari kawan-kawan di lapas nih. Ya. Apa kami di penjara ini termasuk uzur syar'i? Uzur syar'i maksudnya apa? Soalnya kami mau sholat sunat syuruk, sementara kami di sini enggak bisa ke masjid. Apa boleh sholatnya di kamar? Pertanyaan ini kita jawab dengan apa yang dijawab oleh Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala ketika ditanya, apakah perempuan yang sholat di rumah, sholat subuh, kemudian dia melakukan apa yang dilakukan oleh orang di masjid? Ya. Dia sholat subuh, kemudian dia berzikir, kemudian sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia tunggu matahari betul naik, kemudian dia sholat. Dapatkah dia nilai ibadah haji dan umrah itu? Syekh bin Baz mengatakan insyaallah dapat. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin dia enggak. Syekh Utsaimin dia harus sesuai dengan teks hadis. Maka dengan demikian ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taib. Dengan demikian kita juga bisa menjawab bahwasanya kawan-kawan di lapas ya enggak bisa ke masjid karena mereka harus berada dalam kamar. Mereka sholat berjamaah di kamar dan kemudian insyaallah mereka dapat seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.